Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sejajaran manajemen yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, para pegawai Bank Permata dan Bank Permata Syariah, di sini ya. Permata dan Permata Syariah ya. Dan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat ahli surga semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Semoga yang menjawab amin kencang betul-betul dijadikan surga di dalam hati. Amin. Rezekinya semakin banyak. Amin. Semakin berkah. Amin. Kesehatannya semakin prima. Amin. Masalahnya selesai. Amin. Utangnya lunas. Amin. Yang sedang mencari jodoh, semoga Allah berikan jodohnya. Amin. Yang sedang mencari yang sudah berjodoh, semoga Allah tambahkan. Amin. Nikmatnya, harmonisnya, cintanya, sayangnya, rindunya, anaknya. Rezekinya insya Allah tambah. Dan kelak kita akan mudahkan segala masalah kita. Dan semoga betul-betul kita akan reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bujangan yang jujur akan tanya. Yang jujur sih kita doakan dulu mungkin 5 tahun. Yang bujangan aja yang jujur. Semoga jujur dapat jodoh, yang gak jujur jadi jomblo abadan. Yang belum nikah katanya, yang belum merasakan nikah, masya Allah besar. Hari ini belum nikah. Apa kata akhirat? Kita dapat informasi lewat hadis Bukhari Muslim bahwa siapa yang berkumpul di sebuah majelis, Allah utus malaikat, betul kan? Allah utus malaikat, ribuan malaikat dan memberikan 3 pesan. 1, siapa yang ingin dosanya diampunkan. 2, yang ingin doanya dikabulkan. Mumpung malaikat lagi turun, nih kita nolakan bujangan dulu ya. Ya Allah berikan kepada kami, saudara kami belum menikah jodohnya ya Allah. Amin. Jodoh yang terbaik darimu ya Allah. Amin. Bukan terbaik menurut manusia, tapi terbaik menurutmu ya Allah. Amin. Yang laki-laki yang belum dapat, yang belum nikah ya Allah berikan jodohnya ya Allah. Amin. Yang perempuan belum dapat jodoh berikan jodohnya ya Allah. Amin. Perempuan dulu ya. Yang perempuan semoga diberikan jodoh yang terbaik dari Allah. Cirinya minimal 3 T, ingatin 3 T. T pertama orangnya tampan. Kami yang bujangan garis. Ciri pertama, T pertama adalah tampan. Amin. Yang gak amin berarti yang gak tampan ini. T yang kedua tajir. Yang paham arti pasti amin lebih kejar. Yang gak paham apa tajir itu. Tajir apa artinya? Dalam bahasa Arab tajir itu jar, tijar. Pengusaha, ajir, pengusaha sebanyak, tapi sering dibacakan adalah orang yang kaya. Semoga yang dapat jodoh yang kecilnya tajir. Amin. T yang ketiga takwa. Amin. Yang laki-laki 3 C nanti, 3 C, C pertama cantik orangnya. Amin. Yang amin aja dikasih yang cantik ya. Yang cantik biarin yang cantik. Yang cantik, amin. Amin. C kedua cerdas orangnya. Amin. Yang gak amin gak cerdas pohon. Cerdas, amin. C yang ketiga solehah orangnya. Amin ya Allah. 3 T, 3 C. Kalau dibeli pasti ingat. T pertama apa? C pertama. Oh, ingat kan cantik. Tampan ketemu cantik kira-kira cocok gak? Angkrop gak? Jodoh? Cocok? Semoga, amin. T kedua? Tajir, cek dua. Orang tajir ketemu orang cerdas, cocok gak? Bayangin orang kaya ketemu orang koon. Habis ya orangnya? Mau banyak, mau sedikit, apa lagi sedikit. Banyak yang cepat habis. Maka orang kaya cocoknya ketemu orang cerdas. Dan orang cerdas rata-rata gak jadi bangkrut. Tidak mungkin terpilih di sini kalau orang kita tidak duduk. Wajahnya malah jadi surga semua, insya Allah. Tek ketiga, takwa. Cek ketiga. Oh, bukan solehat ya. Takwa ketemu solehat, cocok gak? Kita doakan semoga hari ini adalah jawaban dari doa selama ini. Ada ujangan, ada jauh. Betul ya? Kalau ada yang dekat, kenapa? Jauh. Ini ngomong-ngomong nikah satu permata ini boleh kan? Boleh. Dalam Quran aja maksimal 4 segini. Berapa orang ini? Dalam Quran maksimal berapa? Satu grup pemantau. Batangan astagfirullah. Mari kita istighfar kepada Allah astagfirullahaladzim. Baik. Punya waktu setengah jam. Semoga ada kebaikan dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya nasaluka ilman nafi'ah. Ya Allah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ti bil asih. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya lalai, yang hatinya tidak ingat kepada Allah, yang hatinya bermaksiat. Untuk itu mari kita istighfar dulu bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Kita mulai dengan baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kantorku surgaku. Ini ceramah ini kita langsung interaktif aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung di jawab. Kalau tidak menjawab berarti tidak mendengar kita aja ya. Dan cepatnya ya. Bapak Ibu, siapa yang pernah mendengar kata-kata atau judul buku atau bacaan kantorku surgaku? Oh, barusan kalian ada di siapa yang sudah mendengar kantorku surgaku? Angkat tangan. Yang belum mendengar, biarin, enggak usah angkat tangan ya. Yang sudah mendengar kata-kata kantorku surgaku? Siapa yang belum pernah mendengar kata-kata kantorku surgaku? Memang ini ceramah paling berat siang-siang nih. Habis capek, ada semek, duduk empuk, angin cepat-cepat, enaknya ngapain? Itu dia. Kita doa tidur yuk. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma tidur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahyana, Badama, Amatana, Mata kawasan dan sendiri program buat. Baik, kata pusatku adalah buku ketiga saya dan tujuh buku saya. Buku pertama adalah Pribadiku Surgaku. Sudah pernah baca? Buku kedua, Rumahku Surgaku. Sudah punya? Buku ketiga, Kataku Surgaku. Sudah punya? Buku keempat, Hidupku Surgaku. Sudah punya? Gak usah sebutin judul yang berikutnya deh. Belum punya satu pun nih. Semua keluarga di sini Allah berikan, Allah gerakan untuk memiliki bukunya. Gratis atau bayar ya? Kalau gratis mau? Teman-teman gak usah bayar. Iya kan paling bayar. Amin Allah ya Rabbah. Gak dapat bukunya kita dengarkan. Paling tidak adalah prembulnya. Apa prembul apa? Mukadimahnya. Kita mulai dengan judul Kantorku Surgaku. Kenapa sih harus kantorku surgaku? Ada dua kata. Pertama kantor, yang kedua surga. Ayo, mohon direspon ya. Ketika mendengar kata kantor, apa yang ada di benak kita? Ayo direspon. Kerja apa lagi? Pusing. Ayo atasan. Ayo respon dong. Ketika mendengar kata kantor, apa sih yang ada di benak kita? Kantor. Komplit. Jauh. Emang di rumah sih mana? Apalagi ayo. Mutasi. Mutasi itu selalu menyenangkan kan? Di tempat saya mutasi sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Bahkan dia mau mutasi. Apalagi ayo. Apa bu? Nelpon. Gaji. Gaji, cari nafkah, rutinitas, kerja, capek, betul gak? Apalagi? Apa? Utang. Emang kerja masih utang ya? Tawaran haji, tuh. Saya boleh? Boleh. Berapa? Uang 20 ribu. Subhanallah. Saya datang lagi ya. Dapat kebalik saya, tapi baru dengar nih. Saya masih baru di sini. Kalau boleh saya datang di sini. Itu pun untuk karyawan. Tunggu, mau berarti saya berdata lagi. Ngomong-ngomong kalau data sekarang berapa tahun juga. Saya kehilangan beberapa hari ketika itu datang, mendaftarkan istri dan ibu. Berangkat nanti 2018. Daftar itu sudah 4 tahun lalu. Belum berangkat juga. Saya daftar hari ini di sini kan 20 tahun. Kalau mendaftar ibu saya, ibu saya sudah 70 tahun, kira-kira masih ada deh ya. Semoga ini masih mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk haji. Amin. Siapa yang sudah punya tabungan haji? Siapa yang sudah punya tabungan haji? Siapa yang belum punya? Tolong dibisikkan. Niat itu harus dibuktikan dengan ajak. Salah satu langkah adalah membuka buku tabungan. Insya Allah bisa jadi 20 tahun lagi bisa jadi 5 juta itu ya, insya Allah lebih cepat kalau bagi orang yang diberikan keberkahan Allah subhanahu wa taala. Insya Allah kantorku kerja apalagi gaji rutinitas bos masalah berkat kerja dan sebab saya betul yang identiknya adalah dengan rutinitas berangkat pagi pulang petang betul nggak ada beban ada target ada mutasi betul ya. Kadang menghadapi klien atau customer yang komplain ada gak? Yang bawel ada gak? Itulah kehidupan kita di kantor. Sekarang kita masuk ke surga. Bayangkan dan ingat-ingat ketika mendengar dulu pernah kata surga, mungkin mendengar beberapa informasinya, apa yang diperhatikan tentang surga? Tidak, nikmat, apalagi ayo. Mohon di respon, tidak dari. Tidak tahu maksudnya. Bidadari apa bu? Informasi dalam Quran bidadari itu adalah dari jenis laki atau dari jenis perempuan. Dari jenis perempuan. Kalau bidadari dari jenis perempuan di surga nanti banyakkan siapa kalau begitu? Banyakkan laki atau banyakkan perempuan? Di neraka? Saya hadirkan buku agar surga bukan hanya niat laki-laki tapi perempuan itu berhak memiliki surga. Surah hari ini begitu dari kepemimpinnya banyak itu surah siapa? Laki, dia neraka, perempuan kan sampai begitu pemahaman betul? Kita lupa itu dapat informasi kita dari Rasul itu begini satu orang laki soleh standar quality, ini standar quality bukan high quality solehnya standar quality dia akan masuk surga akan ditemani minimal berapa bidadari? Ada yang bilang 40, ada yang bilang 70. Kita ambil paling banyak aja ya. Paling banyak ya. Yang high quality kan para nabi, para rasul, para sahabat. Kita harus standar ya. Standar itu masuk surga insya Allah akan ditemani berapa bidadari? Berarti satu berbanding. Kalau satu berbanding 70, berarti di surga banyak siapa? Lagi atau perempuan? Perempuan. Surah. Ini kabar gembira atau kabar menyedihkan? Kabar gembira itu kabar gembira atau kabar menyedihkan, Bu? Gembira seperti ini gimana sedihnya? Bu, satu berbanding 70 berarti surga banyak kan? Senang atau sedih? Tapi surah. Tenang dulu, jangan kan itu kita. Kita muliakan Islam kan kemuliakan perempuan. Insya Allah. Baik. Sampai-sampai istri para sahabat demo kepada Rasul. Ya Rasul, kalau suamiku masuk surga, lalu di manakah aku ya Rasul? Nangis kejar-kejar istri para sahabat. Mendengar informasi bahwa laki-laki di surga akan ditemani berapa? Yang mendengar itu para suaminya tertunduk wajahnya memerah mesam. Para istri nangis. Okay. Kemudian Rasul tertunduk, kemudian tersenyum. Dan kemudian Rasul memberikan informasi, wahai para ummahat, para istri, jika engkau taat kepada suamimu, amanah kepada amanah kepada apa yang diberikan sama suami menempati apa sesuai dengan jati diri perempuan, maka kata Rasul engkau bisa masuk surga dari pintu manapun. Surga, nol. Bahkan ketika masuk surga. Laki-laki tanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini siapa? Kok cantik bener? cantiknya kata Rasul lebih cantik daripada 1000 bidadari. Siapakah dia? Kata malaikat, dia dulu adalah istrimu yang menemani di dunia dulu. Apa kata suami kepada malaikat? Aku tidak butuh bidadari yang lain. Aku cukup yang ini saja. Laki-laki lain, laki-laki itu akan menolak bidadari karena istrinya lebih cantik daripada 1000 bidadari. Subhanallah. Kata benar kalau menjadikan. Kira-kira begini. Sudah angkat-angkat kuajar. Kemudian kamu menjadikan. Tetapi subhanallah. Subah, apalagi istri yang tulus ikhlas menemani suami di dunia insya, insya Allah. Nah, pertanyaan ada yang nanya nih, kalau yang dimandu gimana kualitasnya? Istrinya ada 2, 3, 4, betul gak? Gimana? Wah, amin. Bisa apa? Nah, kok penelitian, jelas 99% laki-laki di dunia ini pembohong. Penelitian. Dan 99% perempuan itu sangat penyabar. Perintahnya begini. Dulu dalam kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya satu apa? What? Bahasa Inggrisnya dua? Bahasa Inggrisnya tiga? Berarti istri itu artinya apa? Istri. Istri artinya apa? Tiga. Artinya apa ya? Kalau satu kan is. Wah, dua, istu, tiga, sering menyebut apa kata apa kepada pasangan hidup, iswa, istri, istu. Oh, mama, jujur. Makanya ada satu persik yang begitu, mama, cintaku, apalagi sayangku, yang lainnya bilang istri padahal baru punya. Satu, oke, kelihatan ya? Dengan bawa-bawa punya istri berapa? Jelasnya satu pada istri, tapi perempuan punya balik dari istri ketiga. Iswan atau istri bu? Yang pertama atau yang ketiga? Kalau yang pertama, tolong bilangnya apa? Boleh hari ini kita lupa, ya? Doanya mana pantas akhir-akhir istri? Istri-istri betul? Insyaallah ini jangan masuk lagi ya. Terus bu, kalau di madu mau nggak? Diracun? Maunya di madu nggak mau diracun nggak mau maunya? Pasti disayangi cinta itu ya. Disayangi, dicit, bahkan dikasih amplop pun nggak mau. Uangnya pun nggak mau, maunya cinta ya, insya. Ini suasana surga sih, ya, insya. Teman-teman, bapak ibu, pengen sekarang di luar itu banyak jualan madu di mana-mana, betul nggak? Susah membedakan madu asli madu palsu. Saya punya cara terbaik membedakan madu asli madu palsu. Pengen tahu? Sampai pengen tahu membedakan madu asli madu palsu. Pengen tahu? Sampai mau tahu katakan saya mau tahu madu asli. Ayo yang mau tahu katakan. Hati-hati, jangan sambil ya. Pengen tahu bu madu asli? Madu asli itu kalau bapak pulang ke rumah membawa madu, ada piring terbang, sendok terbang, obat itu madunya asli. Waktu nanti ini canda ya, pembangunan orang yang mulai tertutup ke siku-siku istighfar lagi. Baik, bapak ibu teman-teman sekalian, kantorku sejaku seolah sebelum saya menulis buku ini diminta oleh ketika itu Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Pak Agus Martowardoyo meminta saya untuk menuliskan ceramah-ceramah dan training saya untuk jadiin buku. Inilah permintaan awalnya. Jadi kepepet jadilah buku. Kenapa? Karena ketika itu banyak orang yang seolah-olah memisahkan kantor di tempat satu dan surga di tempat yang lain. Seolah kalau kerja mah jangan bahas surga, jangan bawa agama. Ada sebagian yang begitu. Kalau surga mah bahasnya di masjid, di musala, majelis taklim, betul enggak? Kalau di kantor bahas apa? Bahas target. Bahas apa lagi? Kerjaan, beban, masalah, betul ya? Baik, ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan mungkin bisa jadi hari ini dan akan ada orang yang memisahkan antara religiositas agama dengan profesionalitas kerja, dan itu yang disebut dengan paradok di negeri ini. Paradok di negeri ini. Saya sebenarnya ada tayangan TV-nya atau apa namanya filmnya yang menjadi bukti di buku saya. Saya klaim dari Asis Satyajaya Jaya, kenapa masalah semakin ada, KPK semakin ada, tetapi korupsi semakin banyak. Semakin ada juga. Saya sering diminta oleh KPK untuk seminar bersama para morasi membahas tentang integritas dihubungkan dengan realitas agama. KPK selalu setiap saat, setiap bulan, bahkan ketika 9 Desember hari korupsi internasional, membuka informasi tentang berita-berita korupsi, dan ternyata tetap aja prestasi korupsi kita di Asia Tenggara nomor berapa? Tetap pada indeks prestasinya nomor 1, 2, atau 2, atau 3 gitu. Seperti laki-laki. Nah, kenapa? Nah, masalahnya kalau kita lihat adalah masalahnya karena menempatkan agama di satu tempat dan kerja di tempat yang lain, atau memisahkan antara surga dengan aktivitas sehari-hari. Yang saya ingin hadirkan di sini adalah, rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah bagaimana kita menyatukan kembali antara religiositas agama dengan profesionalitas kerja. Kantor dan surga ternyata ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Karena saya ingin menjadikan kerja seperti sedang berwisata, yaitu ketika bekerja, ibadah, dan bersenang-senang sudah tidak bisa terbedakan lagi. Sudah satu paket, inherent, melekat dalam tubuh kita ini. Karena tubuh kita memiliki dua unsur utama. Pertama unsur bumi, yang kedua unsur langit. Unsur bumi yang disebut dengan fisik, unsur langit disebut unsur bumi disebut fisik, unsur langit disebut ruh. Unsur bumi disebut fisik, unsur langit disebut perpaduan antara ruh, unsur langit dengan unsur bumi, maka lahirlah atau yang disebut dengan jiwa. Dalam bahasa Inggris adalah ada yang disebut body, mind and soul. Apa? Body, mind and soul. Tapi dalam bahasa Indonesianya kadang disebut dengan fisik, mentalitas, dan spiritual. Ketika kantor dan surga dipisahkan, berarti dia seolah-olah sedang memisahkan antara fisik dan ruhnya. Bayangin, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau fisik dipisahkan dari ruhnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ruh diambil dari fisik kita, apa yang terjadi? Kehidupan atau kematian? Kematian, ingin bu? Bersudah buktinya ya. Bayangin ketika ruh diambil sama Allah yang maha punya, mata ini bisa melihat gak? Telinga, mohon direspon, telinga bisa mendengar gak? Mulut bisa berucap gak? Hidung bisa bernafas gak? Tangan bisa menyentuh gak? Kaki bisa bergerak gak? Kalau begitu, kenapa hari ini kita mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa meraba, dan yang lain bisa bergerak? Kenapa? Karena masih ada ruh. Mohon dijawab. Selama ini yang kita bersihkan, yang kita rawat, kita jaga fisik atau ruh? Fisik. Mohon direspon. Yang sering kita mandikan fisik atau ruh? Fisik. Yang sering kita bersihkan fisik atau ruh? Fisik. Yang sering kita berikan makan fisik atau ruh? Fisik. Yang sering kita berikan minum fisik atau ruh? Fisik. Yang sering kita berikan obat fisik atau ruh? Fisik. Ruhnya diapain? Ruhnya diapain? Bahkan tetangga kita buat gedung, di sana ada khusus produk buat fisik kita. Apa itu? Produk kecantikan buat fisik kontrol. Body shop. Banyak di mana-mana, betul enggak? Ada enggak soul shop? Atau room shop? Ada enggak? Perawatan untuk ruh ada enggak? Tapi perawatan untuk fisik? Ada manicure, pedicure, cukur, lulur. Apa lagi? Kencur. Apa? Pokoknya untuk fisik, demi fisik orang rela untuk membelinya, merawatnya, menjaganya. Tapi Rut, sering manusia abaikan. Dan ini yang masalah pertama di negeri ini. Atau bisa jadi adalah terjadi konflik dalam diri kita. Ketika ada suami istri, mohon maaf, ya harusnya adem ayem harmonis, sudah mulai ada riak-riak, berarti dia sudah memisahkan antara fisik dan ruh. Kalau ada karyawan, atasan bawahan, teman-teman satu kantor sudah ada mulai riak-riak, masalah, berarti kembalilah untuk kembali merawat ruh, bukan sekedar fisik. Mari kita tarik ulang spirit surga yang akan menggerakkan seorang untuk bergerak menyelesaikan masalah dengan baik untuk segera kembali menjadikan kantor sebagai surga itu. Insya Allah. Bapak Ibu, teman-teman, kalau saya bilang kantorku, bilang surgaku. Siap? Kantorku? Surgaku. Kantorku? Surgaku. Kantorku? Surgaku. Kita jadikan hari ini kantorku sebagai surgaku. Maksudnya spirit ruh yang akan menggerakkan seseorang lebih disiplin, lebih tanggung jawab, lebih punya integritas adalah ketika ada spirit surga di dalam hati dan jiwanya. Sebagaimana ruh menjadi penggerak ini, maka surga akan menjadi penggerak seorang untuk lebih kreatif, tanggung jawab, profesional, integritas dalam kehidupan pekerjaannya sehari-hari. Bisa dipahami kira-kira? Ini spirit yang kita akan tuhakan di dalam gedung ini dan semoga menularkan virus kepada yang lainnya. Bisa dipahami kira-kira makna dari atau filosofi dari judul ini? Kantorku surgaku, ibarat fisik digerakkan oleh ruh dan kantor sebagai fisik, surga sebagai ruh. Ruh dalam bahasa Inggris, bahasa kita apa? Spirit. Apa arti spirit? Spirit itu. Jadi orang mengatakan adalah energi yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan. Hari ini kehilangan energi di dalam diri manusia sehingga energinya harus ada dari luar. Padahal energi paling sesungguhnya ada dalam diri sendiri. Energi itu telah diberikan oleh Allah disebut dengan ruh dan spiritnya adalah spirit surga. Bisa kira-kira kita jadikan spirit surga menjadi energi penggerak kita bekerja? Bisa kira-kira? Surga menjadi spirit kita lebih aman dan tanggung jawab? Bisa? Lebih integritas? Bisa? Lebih disiplin? Bisa? Lebih bersatu? Bisa? Lebih kasih sayang? Bisa kira-kira? Bisa insya Allah? Bisa. Dan bagaimana bayangkan suasana di surga? Menurut informasi apa kira-kira? Suasana di surga, menurut informasi kita dapat nih? Indah, tenang, puas, apalagi damai. Hai, lu dari tanda masih dengar? Enak lah, pokoknya. Lu bisa kebayangin lah. Enak, nikmat, indah, bahagia, damai, gak ada cekcok, gak ada ribut, betul? Gak ada cekcok, gak ada ribut, betul? Gak ada kemarahan, gak ada gibah, betul? Gak ada sikut kanan, sikut? Gak ada tendang depan, tendang? Semuanya indah, damai, sejahtera. Terang, suasana surga itulah yang kita ingin ciptakan di kantor kita, di rumah kita, di jalan kita, di mobil kita, di masyarakat kita, di mana pun kita berada. Kira-kira bisa gak? Bisa gak? Bayangin kalau spirit surga sudah di dalam diri, dalam dada. Sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengatakan, surga ku ada dalam hatiku. Engkau usir aku, maka engkau tidak bisa mengusir, menjauhkan aku dari surga. Justru ketika engkau menjauhkan aku sedang mendekati surga. Ketika engkau penjarakan aku sedang berdekatan dengan surga. Engkau bunuh aku, engkau sedang mempercepat aku masuk ke dalam. Maka surga taruh di mana? Di hati. Dunia taruh di mana? Bisa gak kira-kira surga kita taruh di hati? Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Insya spiritnya spirit surga. Bisa kira-kira? Besok kira-kira absen, gak usah pakai absen. Bisa gak dengan spirit surga? Lebih tepat waktu. Bisa gak? Insya Allah ini orang Indonesia atau orang bahasa kurang nih. Bisa orang Indonesia, insya Allah datang gak? Kalau spirit surga kira-kira mohon maaf, kalau spirit kita surga adalah bahagia kita adalah dengan surga, dengan spirit, dengan Allah telah memberikan kebahagiaan kepada kita. Manusia mesti curang gak dalam dalam bekerjanya? Dalam para pemimpin kita mesti korupsi gak? Sebagai saudara kita mesti melacurkan diri gak? Mesti mabok-mabokan gak? Mesti menjatuhkan orang gak? Mesti selingkuh gak? Mesti minta cerai gak? Mesti menceraikan gak? Kalau surga dalam hati, maka terasa hidup indah, dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, damai, sejahtera, insyaallah. Ini kira-kira mukadimah dari judul buku saya. Waktu udah habis ya? Ini baru mukadimah. Baik, semua. Kalau menurut jam itu 5 menit tadi. Langsung ya. Ini buku saya. Semoga nanti akan hadir di tangan Bapak Ibu semuanya. Mau kan? Tunggu tanggal mainnya, cetakan keempat segera terbit. Insyaallah benar-benar dapat. Yang kita akan bangun adalah fondasi, mindset. Mindset itu adalah belief system. Hari ini banyak orang yang sudah ragu kepada adanya kehidupan akhirat. Ketika ragu, maka seperti pohon tanpa akar, atau pohon ditanam ketika sudah besar, maka ada hujan lebat dikit, tambah angin dikit, pohon di sebintang dulu pernah tumbang. Kenapa kira-kira? Akarnya gak kuat. Kalau akarnya kuat, tinggi pohon menjulang ke atas, ada angin yang menghempasnya, kira-kira tumbang gak? Insya Allah gak tumbang. Ketika pada si iman seorang mantap kuat, maka insya Allah prestasi akan tumbuh dan hadirlah karya-karya dan prestasi yang mantap. Insya Allah. Ini adalah inspirasi dari surat 14 surat Ibrahim ayat 24-25. Apalah alam taro kaifa darabbal masalan kalimatan thayyibatan kasratan asruha kasjaratin asruha sabitut wa waruha fis samatu fi kullaha kullahin bi rabbiha. Ini kira-kira inspirasinya. Sehingga Rasul sering mengatakan kepada kita, makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falikrim dhaifahu faliyasir rahimah faliyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah baik kepada tetangga, hendaklah berkata baik atau dia, hendaklah sambungkan tali silaturahim. Seolah-olah Rasul sedang mengatakan kepada kita, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kepada tetangga tidak baik, kepada tamu kurang memuliakan, berkatanya tidak baik tapi kotor, tidak menghubungkan tali silaturahim tetapi bermusuhan, marah-marahan dan yang lainnya. Itu kira-kira maknanya kenapa harus beriman kepada Allah dan hari akhir akan menjadi aksi nyata, kerja nyata, ibadah bagus dan hasilnya bagus. Insyaallah ya, risetnya seperti itu. Nah, kenapa atau ada alasan-alasan tertentu kenapa kita harus menjadikan kantor ke surga? Ini ada tiga nih, waktunya cukup gak ya? Cukup ya? Kalau gak cukup, ya sudah, kita pending aja. Semoga dapat ketemu lagi. Kalau enggak, ya sudah, kita ketemu saja di surga, insya Allah. Langsung ya, insya Allah. Ada tiga alasan penting kenapa harus kita menjadikan kantor ke surga dan kenapa harus baca bukunya. Tiga alasan. Ada berapa alasan? Oke, kita masuk satu kalau gitu. Yang pertama, karena urgensi waktu. Mari kita sedikit diskusi dan sharing. Waktu yang 24 jam yang kita lewati sehari semalam, mana yang paling banyak kita lewati di mana? Di mana yang paling banyak kita lewati? Kantor, masjid, atau rumah, atau jalan? Di kantor, di rumah, atau di masjid? Di masjid berapa jam? Kalau ada pengajian sejam ya. Kalau ada pengajian 15 menit. Di rumah berapa jam? Berangkat jam berapa? Pun tadi ada jauh katanya. Berangkat jam 7. Ada jam 5 berangkat? Ada jam 5? Siapa yang berangkat jam 5? Pagi ke kantor? Jam 6, jam 6? Jam 7? Ini berangkat jam berapa? Modelnya itu biasa itu mengetahui siapa yang berangkat kantor jam 7. Lewat jam 7. Sebelum jam 7 ya. Sebelum jam 7. Hari jam 7. Oke, berangkat dari kantor nyampe rumah jam berapa? Pulang dari kantor nyampe rumah jam berapa? Jam 7. Kalau jam 7 berangkat dari rumah, nyampe rumah jam 7. Tapi jalan berapa jalan sama ya? Berapa lama di jalan? Paling lama di jalan. Paling lama di jalan apa lagi gitu ya? Kalau hitung-hitung paling lama di mana? Di masjid, di rumah, atau di kantor? Di kantor. Karenanya sayang banget kalau waktu yang kita di kantor tidak menghasilkan pahala. Padahal saya dapat informasi dalam Quran dan hadis, banyak ayat, banyak hadis, pahala Allah sebarkan saat kita kerja di kantor. Pahala, anugerah, bahkan ampunan Allah, Allah banyak tawarkan, Allah sebarkan ketika saat kita bekerja di kantor. Subhanallah. Mari kita hitung waktu yang kita gunakan, yang sering kita abaikan, yang menurut kata Rasul adalah dua nikmat yang paling banyak manusia tertipu. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama apa? Sehat dan waktu luang. Mari kita tes. Bapak Ibu, saat kapan Bapak Ibu terasa dekat sama Allah? Doanya terasa khusyuk, ibadah terasa khusyuk. Saat menderita atau saat senang? Saat sehat atau saat sakit? Saat kita dihutang atau tidak punya hutang? Saat sehat, apakah terasa dekat dengan Allah? Atau saat sakit? Betullah kata sang mahasiswa polos dari kampung kuliah di UIN, dulu IAIN, ditanya sama dosen. Anakku, kita diskusi filsafat ya. Di manakah Tuhan berada? Jawabannya sebagian menjawab di atas. Anak yang kampung tadi, kampungan tadi, yang polos, dia lihat ke atas sendiri. Mana? Gak ada, bukan di atas. Yang lainnya bilang di mana? Mana? Anak yang polos dari orang kampung. Gak ada. Lalu dia punya usul. Pak dosen, menurut saya Tuhan ada di pojok. Dosen wajahnya memerah. Yang lain sama-samanya menertawakan. Jangan macam-macam, ini tentang Tuhan. Pak dosen jangan marah dulu. Teman-teman jangan menertawakan. Dengarkan alasanku. Saya sering melihat hal ini banyak orang. Ya, dengan ingat menyebut nama Allah seringnya saat terpojok saja. Karena Allah seringnya juga sih. Mohon jangan pasti dalam hati ya. Saat terpojok. Betul lah. Ini harus kita waspadai. Mari kita hitung sedikit demi sedikit. Aktivitas kita di siang hari paling tidak 24 jam bekerja atau yang lainnya. Kalau 24 jam kita itu umur kita adalah kata Rasul dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, rata-rata umur umatku tidak jauh dariku antara 60 sampai 70. Al-Qamah kalau Rasul hadis riwayat Bukhari Muslim antara 60 sampai 70 berapa? 65. Berapa? 65. Rasul? 63. 63 itu menurut hitungan Hijriah atau Masehi? Masehi. Hijriahnya 6, hampir 65 tahun. Kita katakan 65 tahun dipotong akhir balik, akhir-akhir kebaliknya 15 tahun. 65 dipotong 15 berapa? 65 kita hitung untuk apa aja sih? Aktivitas di siang hari 12 jam. Perkiraan begitu kira-kira. Kalau 12 jam kita bekerja, maka kita akan menghabiskan 25 tahun dengan umur produktif 50 tahun. Berarti 50%. Tidur berapa jam? Di rumah tidur berapa jam? Ada yang terjemput ya? Di mobil tidur gak? Naik pasti kalian tidur. Naik pasti kalian tidur. Lagi selamat nih, lagi selamat. Kebangetan kan? Tidur juga kan? Aku gak selamat deh, habis sholat tawar, habis makan. Tidur gak? Merem doang. Nunggu jemputan, tidur gak? Gak ada klien, customer, kadang tidur. Plus tidur 8 jam ya? Berapa jam tidur berarti berapa jam? 17 tahun tidur. Kurang produktif, relaks tapi ya, nonton TV sambil ngopi, internet, ngambil status, FB, Twitter, ketelinget, buka tutup pintu, buka tutup mission pack dan fotokopian, masak sepatu, masak celana, masuk baju, ya per hari 3 jam itu berarti 6 tahun, bayangin ngambil status, berarti ngambil status 6 tahun. Mau makan aja, waktu dulu supaya hapus. Betul gak? Mau sholat, cepet dipoto, cepet. Gue mau sholat dulu ya. Lapar dulu. Bukan lapar sama Allah, lapar sama. Ada yang begitu ke sini, sih lagi di sana, gak ada sono. 6 tahun sampai status. Luar biasa. Sholat, zikir, baca Quran, perkiraan sehari 1 jam ya. Jadi, akumulasi sholat berjamaah, kalau berjamaah berapa jam? Berapa menit? 10 ya? Itu sudah lusuh banget. Kelamaan! Coba bayangin, gini, teknya gini, teknya. Terus 10 menit kelamaan, teknya gini. Bapak Ibu, kapan iman seorang sedang naik? Di bulan apa? Bulan Ramadan. Di mana kita sudah prestasi kita, pahala diobrak, betul? Dosa? Di diskon 100% hilang pahala, betul ya? Iman lagi naik, semangat ibadah lagi naik, mestinya ibadah semangat gak? Rajin gak? Giat gak? Mari kita buktikan sholat tarawih itu mencintai orang yang lebih senang baca iman yang panjang atau yang cepat singkat kayak bulan Ramadan kan? Saya khawatir kalau bulan Ramadan semangat iman lagi tinggi, ingin cari sholat baca iman tarawih cepat. Gimana kalau di luar Ramadan? Apalagi kalau sendirian. Saya kata cepat seperti apa? Satu jam ya? Sekarang ada audience, ada audience. Apa audience? Wadid. Ada di sini ikut wadid masjid? Lumayan tuh. Karena di sendiri sama orang ya, udah kolas belum, udah hatam belum, ayo, dikomporin sama orang kan, bagi kerja. Ayo udah kelas dulu sampai maghrib, ditungguin sampai jam 12 ditungguin, bahkan 12 ada juga yang 12. Baik, 1 jam berarti berapa tahun ibadah kita? Kita ritual ya, berapa tahun? 2 tahun. Bayangin 2 tahun dengan bolak-balik ke toilet, ngerokok, Twitter, BBM, update status berapa tahun? Dengan ini aja udah bandingan, apalagi dengan tidur, apalagi saat bekerja. Ini akumulasi dari matrik pemberdayaan waktu kita. Semoga dari waktu ini adalah betul Allah punya alasan memasukkan kita ke dalam surga. Semoga. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita lewatin yang ini. Kita nanti bahas. Masih ada waktu? Ada habis? Ini petani surga di sini. Surga di mana nih? Baik. Di perbedaan waktu dunia. Kita juga lewatin. Alasan kedua. Alasan pertama tadi apa? Urgensi waktu yang kita habiskan perawan lebih banyak di mana? Maka kita harus punya khawatir kalau ketika waktu dihabisin di kantor tidak menghasilkan pahala. Saya ingin ungkapkan satu hadis saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Perlu diulang? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Berdua sudah jelas. Ini kabar gembira atau kabar menjijikkan? Coba tengok wajah kiri kanan teman kita. Wajah gembira seperti apa? Adem aja. Ini kabar gembira dari mana? Dari Allah dan Rasul. Sekali lagi, surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Masih gak ada ekspektasi. Nah, alhamdulillah satu orang. Yang lain? Sekali lagi, surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Setengahnya ngerespon, adem. Saya tidak yakin, ragu atau enggak nih. Surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Ini kabar menyedihkan atau kabar menggembirakan? Sekali lagi, surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Bapak Ibu, surga dekat dengan telapak siapa? Bapak Ibu bekerja gak? Sehari itu bekerja gak? Berarti surga dekat dengan siapa? Katakan dekat dengan siapa? Tengok kiri kanan, jabat tangannya, kata ucapin selamat dengan sesama ahli surga. Katakan selamat. Ayo selamat. Agar ini. Sudah? Tetangga yang belakang dong, sambil katakan surga dekat dengan lapak tak paling bekerja. Ayo, jabat tangan yang belakang kita, tetangga kita. Ayo, jabat. Tapi selamat. Sudah boleh wajah surga yang kelihatan tadi? Baik, kalau Pak. Nah, Bapak Ibu ada sekalian. Hadis ini masih koma, belum titik. Belum final. Setelah koma apa? Begitupun neraka. Komanya. Jadi lengkapnya gimana? Surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Begitupun. Apa fakta di balik hadis ini? Dengan bekerja, probabilitasnya dua. Bisa memasukkan kita ke dalam surga, bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Bapak Ibu pilih yang mana? Surga. Cek. Respon angkat tangan, katakan ya. Siapa yang mau masuk ke dalam surga? Yang mau aja katakan, yang mau gak usah katakan. Siapa yang mau masuk ke dalam surga? Katakan saya mau. Apakah semua mau masuk ke dalam surga? Apakah semua itu masuk ke dalam surga? Mau masuk ke dalam surga? Oke, pertanyaan itu. Siapa yang mau dua? Jadi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 8 orang, yang lain. Kenapa pada turun lagi ya? Bu, kenapa pada turun lagi? Tidak ada utang. Persis semua kementerian, semua bank yang saya bawakan materi tersebut itu seperti ini ceritanya. Bahkan di istana negara, di kementerian sekretariat negara, di setkap, di kementerian-kementerian di istana, saya ceramah seperti ini. Sama, siapa yang mau susu coba? Saya mau, saya mau duluan. Satu. Alasannya kalau di sana gini, kalau di sana ya, di sini gak tahu, di sana. Pak Nana, bekalnya belum siap. Di sini sama. Ya, pokoknya bekalnya belum banyak di sini, sama kan? Ini jawaban di sono. Mana?